الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita ulang doa Nabi, zikir Nabi saat beliau sudah duduk di atas kendaraan. Kana Rasulullah idza istawa ala ba'iri kharijan ila safar. Ketika beliau bermaksud akan safar. Jadi menurut riwayat ini bukan sekedar keluar rumah, mau ke pasar, mau ke ujung kota, mau ke tempat teman, tetapi mau safar. Dan kita sudah berada di atas kendaraan, walaupun di depan rumah. Kendaraan itu di depan rumah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Kabbara salasan. Beliau bertakbir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu beliau mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah beliau bertakbir tiga kali, Subhanalladzi sakhkhara lana hadha, Maha suci Allah yang telah menundukkan ini, yang ditundukkan, dan sudah kita bahas, yang sebelumnya kami tidak sanggup. Sebelumnya belum ada mobil, sekarang ada. Belum ada motor, sekarang ada. Belum ada pesawat, sekarang ada. Siapa yang mengadakan? Tentu Allah. Jepang, Jerman, Amerika itu perantara saja. Wajib kita meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Pengeras suara, motor, mobil, pesawat adalah nikmat dari Allah. Lewat orang-orang Jerman, Jepang, dan seterusnya. Wajib kita syukur. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguh kita akan kembali kepada Allah, kepada Rabb kita. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha. Ya Allah, kami mohon dalam safar ini al-birra wa taqwa, kebaikan dan takwa. Apa bedanya kebaikan dan takwa? Sudah kita bahas kemarin. Sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sama dengan Nabi dan Rasul, sama dengan fakir dan miskin. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila berpisah maka berkumpul, apabila berkumpul maka berpisah. Wa minal amali ma tarda. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah, amal yang Engkau ridai. Amal yang Engkau ridai. Jadi kita bisa mengamalkan perbuatan baik itu karena Allah mengizinkan. Allah memberikan kesempatan. Kalau tidak, tidak sanggup kita. Sekalipun sujud satu kali, kalau Allah tidak memberikan jalan kepada kita, kesempatan kepada kita, kemudahan kepada kita, kita tidak akan sanggup walaupun sujud satu kali, apalagi satu rakaat, apalagi sekali sholat, apalagi lima waktu. Sujud satu kali tidak akan kita bisa lakukan kalau Allah tidak memberikan kesempatan, kemudahan, dan seterusnya. Ini salah satu kalimat yang hak. Wa minal amali ma tardo. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, amalan yang Engkau ridai. Dengan memohon kepada Allah. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkan safar ini. jangan sulitkan. Nah, banyak kita mengalami safar yang menyulitkan. Wadwi anna bu'dahu, dan dekatkan yang jauh. Dengan kalimat wadwi, batwiyah, apa kemarin? Terutama di malam hari. Nah, dilipat. Dilipat. Jadi Allah bisa melipat perjalanan itu. Mesinnya 100 kilo, maka menjadi 80 kilo, 70 kilo, mungkin malah 50 kilo. Allah melipatkan bumi menjadi pendek, terutama di apa? Di malam hari. Allahumma anta sahibu fis sahar. Ya Allah, engkau menjadi sahib, engkau menjadi teman di dalam safar. Allah Rabbuna, ketika kita safar menjadi sahib kita. Ketika kita sendirian, maka kita bersama Allah. Allah berada di arsana dengan segala keutamaan dan kemuliaan, tapi kita katakan Allah bersama kita. Apa? Ilmunya, penglihatannya, keberpihakannya. Wal khalifatu fil ahl, dan engkau menjadi khalifah pada keluargaku. Kemarin sudah kita bahas. Khalifah Allah itu menjadi khalifah kita. Bukan? Bukan? Sebaliknya, kita menjadi khalifah Allah. Ini kalimat yang batil. Istilah yang salah. Manusia itu menjadi khalifah Allah di muka bumi, ini kalimat yang salah. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku memohon, aku berlindung kepada Engkau dari safar yang buruk, yang melelahkan. Wa ka'abatil mandor, pemandangan yang buruk. Wa su'il munqalab, dan buruk ketika kembali. Dalam masalah harta, keluarga, anak, ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan berangkat dan ketika beliau pulang. Ya. Wa idza raja'a qawlahun, ketika beliau pulang sampai ke masuk ke Madinah, masuk ke kotanya, beliau mengucapkan ini. Adapun berangkat itu depan rumah nggak masalah, yang penting sudah berada di atas kendaraan. Adapun pulang nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh beliau. Ketika masuk kota, kalau Jakarta ini antum tahu batas kota, dari arah timur mana, dari arah barat mana, dari arah utara mana, dari arah selatan mana. Nah, ketika masuk kota, maka mengucapkan doa ini sama. Hanya ada tambahan. Wazada fihin, ditambah dengan kalimat ayibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Nanti ada tambahan sajidu. Dan tambahan ini dari perawi yang siqah, maka bisa diterima dengan kaidah ziyadatul siqah maqbulah. Tambahan dari perawi yang siqah bisa diterima, tidak bertentangan. Ya. Walaupun riwayat ini siqah, riwayat Imam Muslim, perawi-perawinya siqah tanpa lafaz sajidu. Nah, nanti ada tambahan kalimat sajidu, datang dari perawi yang siqah. Apakah bisa diterima? Bisa. Ya. Bagaimana kalimat ini boleh diamalkan tanpa sajidu? Tentu boleh. Jadi ada dua jenis. Ya. Dengan sajidu dan tanpa sajidu. Aibun yang kembali, taibun yang bertaubat, abidun yang menyembah, Rabbina hamidun yang memuji Rabb kami. Ini setelah masuk kota. Ya. Berarti ketika kita naik kereta sudah hampir masuk Jatinegara mungkin ya. Kalau naik pesawat sudah mendarat ya. Batas kota. Dan sudah tidak boleh mengqasar salat kita. Rawahu Muslim, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, fikul hadis. Hadza dzikru huwa du'a'us safar. Wa yustahabbu al-ibtida'u bihi 'inda insya'is safar. Zikir ini merupakan doa ketika hendak berangkat safar dan disunahkan ketika mengawali safar. Mengawali safar dari mana? Nah, tentu dari rumah, bukan dari batas kota. Ya, niatnya sudah safar, kan gitu. Berbeda dengan pulang ke negerinya, pulang ke kotanya, pulang ke daerah kita, sudah dianggap selesai safar ketika kita masuk dalam kota. Yang kedua, mahalu hadzal du'a huwa 'inda ar-ruku' 'ala dhahri ad-dabba aw as-sayyara aw at-ta'ira aw as-safina. Doa ini kapan diucapkan, tempatnya di mana? Beliau katakan 'inda ar-ruku'i 'ala dhahri ad-dabba, ketika kita sudah duduk di punggung tunggangan kendaraan, atau kalau sekarang mobil, pesawat, kapal. Ini perlu dicermati ya. Apa kata-kata pesawat ya, kata-kata pesawat ya. Mungkinkah pesawat di depan rumah kita? Nah, tentu tidak mungkin. Kapal, mungkinkah kapal di depan rumah kita? Ya, tidak mungkin ya. Tentu sebelum kita menaiki pesawat atau kapal, kita naik mobil dulu. Nah, doa ini dibaca kapan? Ketika naik pesawat apa ketika naik mobil? Nah, tentu naik mobil ya. Maka ucapan beliau pesawat, kapal perlu dicermati ya, kecuali rumahnya di bandara. Mungkin dari rumah jalan kaki ke bandara, dari rumah jalan kaki ke pelabuhan. Nah, mungkin. Tapi kalau dari rumah naik mobil, ya tentu doa tadi diucapkan ketika kita sudah berada di mobil, bukan di pesawat atau di kapal. Karena di fawaid pertama beliau mengatakan inda insya'is safar, di awal kita niat mau bersafar, berarti di depan rumah kita. Istihbabu dzikri hadza ad-du'a 'inda al-'udati min as-safar biziyadati al-madhkurati fi akhirih. Wa fihi dalalatun 'ala al-iyabi anna al-iyaba bis-salamati ghanimatun wa nikmatun yanbaghi an yujaddida al-'abdu ash-shukra 'indaha. Disukai membaca doa tadi ketika kembali dari safar dengan tambahan kalimat aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Ini merupakan dalil bahwa pulang dengan selamat dari safar adalah ghanimah, nikmat yang wajib disyukuri oleh kita. Ya. Dan ada rasa senang. Sebentar lagi akan ketemu dengan keluarga, akan ketemu dengan teman-teman, tetangga. Ya, ada rasa senang ketika pulang dari safar dengan selamat. Dan disunahkan sebelum ke rumah mampir dulu di masjid terdekat untuk sholat dua rakaat sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disunahkan jika mau mengundang tetangga, teman, ya, saudara-saudara untuk makan. kalau mau. Ada beberapa atsar dari para sahabat. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi, itu bukan karena tidak ada, tapi dari sahabat itu cukup. Karena mungkin saja riwayat tidak sampai ke kita yang dari Nabi. Nah, dari sahabat cukup. Karena mustahil sahabat bersepakat untuk berbuat bid'ah. Mustahil. Maka jika sahabat bersepakat, atau minimal diam saja melihat seorang sahabat melakukan sesuatu yang itu merupakan bagian dari ibadah, maka itu dianggap sunnah. Maka Nabi perintahkan kepada kita bukan hanya untuk mengikuti sunnah Nabi, tapi tambah satu lagi, dan sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil ulafa'ir rasidin al-mahdi. استحباب التكبير إذا صعد المسافر شيئا مرتفعا. Disunahkan bertakbir ketika seorang musafir berjalan naik, menanjak. Ya, saya kira tidak ada di hadis ini, akan ada di hadis berikutnya. Tapi beliau bawakan fawaid ini, dan ini hak. Sunnah bagi kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika kita naik menanjak. Mungkin beliau mengambil dari naik ke kendaraan, ya, bertakbir 3 kali. Kalau menurun baca apa? Subhanallah, nanti akan dibawakan oleh beliau. Umurul 'abdi kulluha bi yadillah fa huwa alladhi yanbaghi an yaqbala 'alayhi al-'abdu bi qalbihi wa qalbihi taliban at-tawfiqi rajian al-khair wa at-tasheer. Perkara-perkara hamba seluruhnya ada di tangan Allah. Tidak ada yang lepas keluar dari tangan Allah, tidak ada. Dari dia mulai bangun sampai tertidur lagi, dan dalam keadaan apapun, keadaan dia selalu berada di tangan Allah. Nasib dia ada di tangan Allah. Maka wajib kita mengharapkan taufik, kebaikan, kemudahan, semuanya kepada Allah. Apa yang kita lakukan sekedar perantara. Kita berjalan, kita duduk, kita mencari, kita begini, kita semuanya perantara. Berhasil atau tidak apa yang kita maksud sudah ada di tangan Allah. Allah sudah punya catatan, ya, sudah punya rencana, dan tidak mungkin rencana Allah gagal. Yang bagi alal abdi ay yashkura maulahu ala ma waffaqahu alaihi min ni'amin la yuksiha illa musaddiha. Wajib bagi seorang hamba bersyukur kepada Maula. Maula yang dimaksud adalah Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, nikmat itu tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah sendiri. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sampai. Ya. Maka apa yang kita lakukan, ibadah yang kita jalani, seandainya hitung-hitungan dengan nikmat yang sudah kita terima dari Allah, maka masih kurang. Masih kurang ibadah kita. Maka sebetulnya pemberian Allah yang berupa surga bukan karena amal kita. Dan itu sabda Nabi. Tidak ada orang masuk surga gara-gara amalnya. Termasuk engkau ya Rasulullah, iya termasuk aku. Jadi kenapa kita bisa masuk surga? Karena rahmat Allah, bukan hitung-hitungan amal. Sebab kalau hitung-hitungan balasan dari amal kita, maka akan selesai dengan nikmat yang sudah kita terima. Selesai. Bahkan kurang ibadah kita, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. kita bayar dengan sholat 5 waktu setiap hari tidak cukup. Ditambah dengan sholat duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, semua kita lakukan, belum cukup untuk membayar nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kita sedekah, kita zakat, kita haji tiap tahun, kita umrah tiap bulan, belum cukup. Belum cukup. Ya. Masih terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. 973. Wa an Abdillah ibn Sarjis radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awwadu min wa'tha'is safar. Ini kalimat tidak langsung. Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar atau hendak safar, beliau berlindung dari wa'tha'is safar. Perjalanan yang safar yang buruk, yang melelahkan. Wa ka'abatil munqalab, keburukan ketika kembali. Wal haur ba'dal qaum, di lafaz lain wal haur ba'dal haur, yang dimaksud tidak istiqomah, semakin memburuk, semakin memburuk. Dulu rajin berjamaah ke masjid, sepulang safar enggak rajin lagi. Dulu rajin puasa Senin Kamis, pulang dari safar enggak pernah lagi. Itu yang dimaksud tidak istiqamah, wal haur ba'dal haur. Wa da'watil madhlum, doanya orang yang didzalimi. Salah satu yang harus kita takuti adalah doanya orang-orang yang pernah kita zalimi. Kita mendzalimi si fulan, lalu si fulan mendoakan buruk kepada kita. Nah, ini wajib kita takuti. Maka jangan pernah mendzalimi orang. Wa su'il mandhar fil ahli wal ma', dan buruknya pemandangan pada diri keluarga dan harta. Hartanya hilang, keluarganya berantakan. Ini su'ul mandhar. Beliau berlindung dari hal-hal seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Ini kata Imam Nawawi. Adapun kata Salim, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ya, saya kira ini sebuah kekurangan. Ketika sebuah hadis ada di Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, lalu disebut hadis ini riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Muslim tidak disebut, maka ini sebuah cacat. Ya. Apalagi hadis itu ada di Bukhari, hadis itu ada di Muslim, hadis itu ada di Ahmad, lalu disebut rawahu Ahmad, ini sebuah kekurangan. Ya. Tapi kalau mengatakan rawahu Bukhari, maka enggak masalah. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Ahmad, ada di Nasa'i, ada di Tirmidzi. Lalu seorang ulama mengatakan hadis ini riwayat Bukhari, enggak masalah. Ya, sudah mewakili. Nah, ini ada di Muslim tapi tidak disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, disebut oleh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Fi kull hadis istihbabu ta'awudi 'inda safar mimma yasu'u al-musafira fi ahlihi wa malihi wa dhalika bi dhikri ad-du'a as-sabiq. Disunahkan berta'awud ketika safar. Dari apa? Dari hal-hal yang buruk tadi. Buruk dalam masalah harta, dalam masalah keluarga, karena Islam agama yang memelihara jiwa, agama, keturunan, harta. Ya. Islam bukan agama yang menyuruh kita menghambur-hamburkan harta, membuang harta sebagaimana tarekat-tarekat sufiyah, dan sebagaimana agama-agama batil seperti agama Nasara. Salah satu ucapan mereka, unta masuk lubang jarum itu lebih mudah daripada orang kaya masuk surga. Ya, muskil kalimat ini. Sangat-sangat muskil. Unta masuk lubang jarum, gampang atau susah? Susah sekali, mustahil. Nah, lebih mustahil lagi orang kaya masuk surga. Jadi kaya tercelaskan, itu ada di kitab mereka. Ya. Islam tidak seperti itu. Lihat Abu Waqqah kaya raya, lihat Utsman, lihat Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqah, sahabat-sahabat yang kaya raya. Tercela? Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak dicela. Ya. Dan hadis dhaif yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Cukup masyhur hadis ini. Walillahilham, hadis ini dhaif. Kalau hadis ini sahih, hancur kita. Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masuk surganya dengan merangkak, gimana kita? Abdurrahman bin Auf merangkak, gimana kita? Lebih buruk dari merangkak apa? Ngesot berangkat. Ya, enggak kebayang. Alhamdulillah, hadis ini dhaif. Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'awudhu billahi minad dhalal wal inhirafi an sunnati wa karahiyatil 'udati ila al-kufri kama yaqrahu ay yulqiya finnar. Berta'awudh, mohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan, dari ketergelinciran dari sunnah. Kita tidak boleh merasa aman bahwa sunnah akan ada pada diri kita selama-lamanya. Murid Syekh Al-Albani, beberapa tahun bersama beliau, Syekh Al-Albani wafat, menyimpang. Bersama Imam Syafi'i dan pengagum Imam Syafi'i, menyimpang akhirnya. Bahkan berkali-kali dinasihati oleh Al-Imam Syafi'i atas permintaan ibunya, menyimpang. Padahal cinta sekali kepada Imam Syafi'i, kagum terhadap ilmunya Imam Syafi'i, menyimpang. Ya. Maka tidak boleh kita merasa aman. Bahkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, Nabi wafat, murtad. Ashabi, ashabi, wahai sahabatku, mari kemari minum air telagaku. Allah katakan, mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal. Siapa ini? Orang yang pernah sholat bersama Nabi, yang pernah jihad bersama Nabi, yang mendengarkan duduk di majelis Nabi, ternyata akhirnya sesat, murtad. Apalagi kita. Maka tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa yakin bahwa kebenaran sunnah yang selama ini ada pada diri kita terus berada bersama kita sampai kita mati. Tidak boleh merasa aman. Maka wajib kita memohon, merengek kepada Allah agar hidayah yang telah Allah berikan kepada kita tidak dicabut kembali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Yanbaghi 'alal 'abdi ay yajtaniba adh-dhulma wa asbabahu fa innahu dhulumatun yawmal qiyamah. Wajib bagi seorang hamba menjauhi kedzaliman dan sebab-sebab kedzaliman. Kita bisa zalim ketika kita bersama dia karena begini-begini. Jangan bersama dia. Ya. Kalau kita berkumpul dengan mereka, kita bisa ikut-ikutan zalim. Jangan berkumpul. Sebab-sebab kedzaliman. Dan kedzaliman ini gelap nanti pada hari kiamat. Allah akan balas. Jangankan kita manusia, hewan saja kalau zalim ada balasannya. Kenapa? Karena Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Kalau berzina, membunuh, ya, membunuh yang tidak zalim, seperti kucing membunuh tikus, ya, cicak membunuh nyamuk, ini bukan sebuah kezaliman. Sunnatullah, ya. Sesama, bukan makanan dia. Maka dikatakan oleh Nabi, contohnya kambing yang bertanduk yang menzalimi kambing yang tidak bertanduk, nanti akan dibalas, akan dibangkitkan, terutama binatang-binatang buas, karena yang banyak melakukan kezaliman adalah binatang-binatang buas. Setelah itu selesai, dimatikan jadi tanah. Kita lanjutkan 974. Wa an Ali ibn Rabi'ah qala, dari Ali bin Rabi'ah dia berkata, syahidtu Ali ibn Abi Thalib, aku melihat, menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, utiya bidabbatin liyarkabah, didatangkan kepada Ali ketika Ali menjadi khalifah, didatangkan dabbah, kendaraan untuk dinaiki oleh Ali bin Abi Thalib, disaksikan oleh orang-orang termasuk Ali bin Rabi'ah yang meriwayatkan kisah ini. Falamma wada'a rijlahu fir rikab, ketika Ali bin Abi Thalib meletakkan kakinya di rikab, kendaraan itu ada tempat kaki, apa istilahnya, ya, rikab, Ali mengatakan bismillah. Ali bin Abi Thalib mengatakan bismillah. Lalu tadi apa? Contoh dari Nabi, Allahu Akbar 3 kali. Ali mempunyai riwayat lain, bismillah. Falamma istawa ala dhahriha qa, ketika Ali sudah duduk di atas punggung kendaraan tadi, Ali mengatakan, Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sama membaca ayat tadi, ya. Tapi subhana diganti dengan alhamdulillah. Berarti ada dua riwayat. Tentu dua-duanya dicontohkan oleh Nabi. Ya. Mustahil Ali bin Abi Thalib ngarang sendiri. Ya. Tidak ada sahabat yang berani berbuat bid'ah, apalagi dari dirinya sendiri. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan ini untuk kami, yang sebelumnya kami tidak sanggup menciptakannya. Thumma qal, lalu Ali menambahkan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Berarti lebih lengkap dari riwayat tadi Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar. Yang ini Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya sekali lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bertentangan? Tidak. Tidak. Tidak bertentangan. Ya. Beda lafaz, tidak bertentangan. Ada tambahan dengan kaidah ziyadatu siqah maqbulah. Tambahan dari perawi siqah harus diterima. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri. Dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan seingat kita belum pernah melakukan dosa-dosa besar, seingat kita selalu sholat berjamaah di masjid, menjaga sunnah-sunnah dan seterusnya, wajib tetap kita mengucapkan subhanaka inni zalamtu nafsi. Ya. Nah, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi saja mengaku sebagai orang zalim, apalagi kita. Inni zalamtu nafsi, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri. Aku telah zalim ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang berhubungan dengan ibadah kecuali Allah. Tsumma dhahika. Kemudian Ali tertawa. Enggak ada sebab apa-apa, enggak ada yang lucu, Ali tertawa. Pokoknya ada yang bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta? Kenapa engkau tertawa? Apa yang menyebabkan engkau tertawa? Ali menjawab, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan persis seperti yang aku lakukan tadi. Meletakkan kaki di rikab, mengucapkan bismillah, kemudian setelah duduk di atas punggung kendaraan mengucapkan alhamdulillahilladzi safara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian alhamdulillah 3 kali, kemudian Allahu akbar 3 kali, kemudian subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian Nabi tertawa. Nabi tertawa setelah Nabi melakukan dan mengucapkan apa yang aku ucapkan tadi. Faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta? Lalu aku bertanya, persis seperti pertanyaanmu kepadaku, kata Ali, yaitu ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Maka Nabi menjawab, inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi. Sungguh Rabbmu Allah takjub, takjub merasa heran dengan apa? Dengan hambanya yang mengucapkan ighfirli dzunubi, ampuni dosaku, ampuni dosaku, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku, kecuali Allah. Tahu, Allah tertawa. Allah tertawa. Takjub terhadap kita yang mengucapkan dan meyakini bahwa hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Allah tertawa. Ini salah satu dalil di antara dalil-dalil yang ada bahwa Allah takjub, Allah tertawa, Allah ridha, Allah benci. Walaupun orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah menolak, tapi Ahlu Sunnah As-Salaf mengikuti Rasul dan para sahabat meyakini sifat-sifat Allah apa adanya. Di antaranya Allah tertawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Kemudian Syaikh Salim membawakan marji' lain yaitu Ahmad dan Nasa'i, kemudian Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi. Banyak riwayat, walaupun ada kedhaifan, tapi diperkuat dengan riwayat lain. Fikul hadis, istihbabu qawli bismillah inda wad'ir rijli fir rikab au dukhulis sayyara au ghairiha min wasailis safar. Disunahkan mengucapkan bismillah ketika meletakkan kaki di rikab. Kalau kita berarti di awal kita menginjakkan kaki kita di kendaraan, di motor, di mobil. Bagaimana tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim? Saya kira cukup dengan apa yang dicukupkan oleh Rasul dan para sahabat. Di sini hanya riwayat Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagaimana mau makan, mau wudu, Nabi mencontohkan Bismillah tanpa lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kita wajib mencukupkan diri dengan apa yang Nabi cukupkan. Doa us-safar mahaluhu 'inda al-istiqrari fi wasilati as-safar. Doa safar itu dibaca ketika istiqrar. Istiqrar sudah duduk tenang di kendaraan. Apa motor, apa mobil dan seterusnya sudah duduk tenang, maka kita baca doa tadi. Ta'assis sahabati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahwalihi wa af'ali. Para sahabat begitu gigih mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan. Seluruh keadaan yang dicontohkan oleh Nabi diikuti oleh sahabat radhiyallahu anhum jami'. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Sifat dhahki lillah ta'ala, ketetapan adanya sifat tertawa pada diri Allah. Ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat meyakini apa adanya. Nabi mengatakan Allah tertawa, ahlu sunnah mengatakan Allah tertawa. Berbeda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah. Rasul mengatakan Allah tertawa, mereka bilang Allah ridho, Allah senang. Padahal kata Nabi Allah tertawa, diganti oleh mereka yang dimaksud Allah ridho. Tentu ini mendahului Allah dan Rasulnya. Jelas ini salah satu keyakinan bid'ah. Allah senang, lain lagi dalilnya. Allah senang ketika melihat ada seorang hamba yang bertaubat. Ya. Tertawa beda lagi. Ya, ini salah satu. Ahlu sunnah meyakini apa adanya. Tertawa ya tertawa, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Kita serahkan hakikatnya, kaifiahnya kepada Allah. Adapun meyakini apa adanya wajib. Jangan menganggap ini masalah sepele, masalah remeh, dengan mengatakan enggak penting. Yang penting kita meyakini Allah itu ada, jumlahnya satu, berkuasa. Ngapain bahas tertawa apa tidak tertawa, bersemayam di ars atau tidak, Allah berada di mana. Orang yang mengatakan seperti ini berarti dia merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berarti mencoret sabda-sabda Nabi, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di ars, Allah tertawa, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Lalu kita bilang enggak penting, enggak perlu dibahas. daripada membuat perpecahan sesama muslim, daripada membuat kaum muslimin tidak bersatu, enggak usah dibahas. Berarti merendahkan sabda Nabi, mengecilkan dalil. Apa yang keluar dari lisan Nabi tidak ada yang kecil, semuanya besar. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi masalah besar, masalah akhirat. Jarang masalah dunia kan? Ada masalah dunia sedikit, karena dunia kecil. Tentang mencelupkan lalat ke minuman kita baru satu dua dibanding dengan pembicaraan Nabi tentang akhirat, tentang Allah. Karena berbicara tentang Allah adalah sesuatu yang besar. Berbicara tentang akhirat sesuatu yang besar. Adapun berbicara tentang dunia sesuatu yang kecil, karena dunia itu kecil. Bagaimana supaya hidup berbahagia di dunia ini? Bagaimana supaya bisnis bisa sukses, usaha bisa lancar? Islam tidak membahas. Kenapa? Kecil. Oleh karena itu bisa dipikir sendiri-sendiri. Kita bisa berpikir sendiri. Bagaimana supaya dagangan kita laris? Tidak perlu buka ayat, tidak perlu buka dalil. Karena itu kecil masalah dunia. Berbeda ketika kita akan selamat, pingin selamat dari neraka, pingin selamat dari siksa kubur, pingin masuk surga. Ini hal besar, kita tidak bisa berpikir sendiri. Seribu, sejuta, semiliar manusia cerdas, semuanya berpikir bersama-sama, gotong royong, bahu-membahu berpikir bagaimana supaya selamat dari neraka, supaya masuk surga, tidak akan ketemu. Harus dengan dalil, harus dengan wahyu, qaulullah wa qaulur rasul. Dengan berpikir tidak akan ketemu. Berbeda dengan teknologi, tentang listrik, tentang mesin, bisa ketemu dengan berpikir, enggak perlu dengan wahyu, karena itu kecil. Adapun tentang surga, tentang neraka, siksa kubur dan seterusnya, itu besar. Tidak bisa dengan akal. Siksa kubur yang terbanyak karena apa? Kencing tidak, cebok. Akal kita tidak bisa memikirkan apa hubungannya kencing tidak cebok dengan siksa kubur. Inilah wahyu. Membahas tentang sesuatu yang besar, tidak membahas sesuatu yang kecil. Oleh karena itu, ketika kita coret wahyu itu, berarti mencoret hal yang besar. Seperti tadi, kita coret saja Allah berada di mana, enggak usah dibahas. Ya, Allah tertawa apa tidak, enggak usah dibahas. Berarti menghilangkan sesuatu yang besar. Satu lagi. Yambagi 'alal 'abdi ay yatafaqqada nafsahu wa yuksi dhunubahu liyastaghfira minha fayajidillaha tawwaban rahima. Wajib bagi seorang hamba, kita semua ini, untuk muhasabah diri, menghitung dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ketika Ibnu Mas'ud melihat calon-calon khawarij yang waktu itu belum menampakkan keburukannya, baru berzikir jamaah menjelang sholat subuh di masjid Kufah, dipimpin oleh satu orang dengan membawa kerikil, halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, bertahlillah kalian 100 kali, bertasbihlah 100 kali, dihitung dengan kerikil. Ibnu Mas'ud bilang, lebih baik kerikil itu dipakai untuk apa? Menghitung dosa-dosa kalian daripada menghitung tasbih, menghitung takbir. Jangan dihitung. Nabi tidak pernah mencontohkan menghitung, kecuali yang 33, yang 25, yang 10, yang 3, yang 7. Ini dihitung oleh Nabi SAW. Adapun yang seperti dilakukan oleh anak-anak muda khawarij ini, tidak ada contoh dari Nabi SAW. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, lebih baik kerikilmu dipakai untuk menghitung dosa-dosa. Ya, menghitung dosa bagian dari sunnah. Saya telah berbuat salah, saya telah minum khamr, saya telah berzina, saya telah berjudi sekian kali, kita merasa kecil, merasa rendah di hadapan Allah. Itu jauh lebih baik daripada menyombongkan diri di hadapan Allah, merasa suci di hadapan Allah. Lebih baik kita merasa rendah. Ya. Mengingat dosa-dosa kita jauh lebih baik daripada mengingat-ingat amalan baik kita. Ya. Fayajidillaha tawwaban rahima, maka dia akan dapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah Allahu Rabbuna, akan menerima taubat kita sebesar apapun dosa kita. Ya. Bagaimana syirik? Ya. Kalau kita bertaubat. Jadi tidak ada satupun dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat. Termasuk syirik. Adapun tidak taubat, mati, maka seluruh dosa ada harapan ampun. Bukan pasti diampuni, ada harapan ampun. Kecuali syirik. Kalau dia mati belum bertaubat, mati belum berhenti dari zina, mati belum berjudi dari khamr, dari judi, bahkan sedang minum khamr, sedang berjudi, mati, mungkinkah diampuni? Mungkin. Mungkin. Yang tidak mungkin cuma syirik, sedang berbuat syirik, sedang menyembah kuburan, sedang minta-minta kepada orang yang sudah mati, sedang menyebut-nyebut nama orang yang sudah mati, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya fulan, mati, maka terancam dia kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wallahu. Ya, sudah selesai bab 170. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan bab 171. Ya, bab baru. Bab tentang takbir bagi musafir ketika menanjak dan tasbih ketika menuju. Ya, takbirnya berapa kali? Tasbihnya berapa kali? Ya, dan ucapan-ucapan ketika safar yang lain. Ada beberapa riwayat. Ya, sebelum ditutup, mungkin ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Kalau seorang sudah di kendaraan, sudah belajar doa safar, sudah berlaku untuk safar? Oh, belum, masih di dalam kota berarti kan? Rusuh safar seperti kosor? Belum ya. Para imam memahami bahwa mendapatkan rusuh safar ketika sudah keluar kota. Ya. Jika kita datang di rumah selepas dari safar dan belum mengerjakan dua waktu sholat wajib, masih bolehkah kita selain menjamak juga mengqasar sholat kita? Tidak, menjamak saja, bukan mengqasar. Karena ketika sudah sampai ke kota kita, berarti rusuk safar sudah tidak ada, berarti sudah tidak boleh mengqasar. Adapun menjamak boleh, karena jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Jamak boleh kita lakukan kapanpun, safar atau tidak safar. Yang penting ada masyaqqah, ada kesulitan. Apakah doa Nabi Nuh ketika naik perahu bisa kita pakai ketika kita naik mobil? Yang dicontohkan oleh Nabi ini saja. Ya. Tadi sudah kita bahas bahwa kapal mobil, motor dan lain-lain sifatnya sama. Ya. Kita mendapatkan dua macam tadi. Pertama riwayat Ibnu Umar dengan takbir tiga kali, yang kedua riwayat Ali dengan diawali dengan bismillah. Ya. Boleh kita pilih yang mana, nanti kita akan dapati yang lain. Apakah sholat dua rakaat di masjid terdekat ketika pulang atau ketika sampai tujuan saat safar? Ketika pulang. Ketika pulang. Tidak ada riwayat Nabi sholat dua rakaat ketika sampai tujuan. Misalnya di Tabuk, ya, atau di Uhud ketika beliau menuju ke sana. Bagaimana dengan sholat Nabi 8 rakaat di Mekah ketika khutbah Mekah? Ini ada dua riwayat, ada dua pendapat. Yang pertama sholat duha. Yang kedua, saya kira ini pendapat yang lebih kuat, sholat khutbah, sholat kemenangan. Karena sholat Nabi 8 rakaat di Mekah ini ketika khutbah Mekah diikuti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah ketika Sa'ad memimpin pasukan. Beliau juga melakukannya ketika Allah memberikan kemenangan. Ya. Jadi bukan dua rakaat yang kita bahas tadi. Adapun dua rakaat yang dilakukan oleh Nabi sepulang dari safar dilakukan di masjid dan itu menjadi kebiasaan beliau. Masih ingat bagaimana hadis awal tentang Ka'ab bin Malik? Ketika beliau pulang dari perang Tabuk, beliau menerima orang-orang yang tidak ikut perang dengan membawakan berbagai macam alasan. Itu dilakukan oleh beliau di masjid setelah beliau sholat dua rakaat. Bagaimana cara membaca Allahu Akbar tiga kali diucapkan keras atau cukup dengan diri? Cukup, ya, dengan gerakan lisan atau gerakan lidah, cukup kita sendiri yang mendengarkan. Berbeda dengan talbiyah, takbir ain, imam disunahkan keras. Labbaik Allahumma labbaik, keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ini disunahkan keras, jahat. Ada pendapat sepulang safar selama belum sampai rumah masih bisa qasar. Benarkah? Tidak, ya. Tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan ini ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya bahwa Ali bin Abi Thalib mengqasar itu ketika rumah-rumah di Kufah sudah terlihat, itu menunjukkan bahwa belum masuk kota Kufah, masih di luar kota Kufah. Tapi rumah-rumah di Kufah sudah terlihat. Ya, tapi belum masuk kota. Kan keadaan hari itu memungkinkan. Ya. Saya mengantar roti dari Tangsel sampai Jakarta Timur di hari Jumat. Haruskah saya berhenti dulu di masjid untuk sholat Jumat? Iya. Karena belum safar. Ya. Karena secara uruf belum safar. Apalagi ini dilakukan setiap hari, ya. Kalau belum safar maka wajib sholat Jumat, bahkan wajib sholat berjamaah. Kecuali sudah keluar kota, ya, Rawang misalnya atau Cikampek misalnya, nah, itu sudah keluar kota, boleh tidak sholat berjamaah, bahkan boleh tidak sholat Jumat. Saya pernah mengikuti kajian di tempat saya bekerja. Ustadznya meminta dari kita semua untuk bersyahadat. Karena apa ini? Intinya ini sesat. Jangan diikuti, jangan mau. Ini yang disebut dengan jamaah syahadatain. Mereka menyebarkan syubhat kepada kita bahwa Islam kita ini tidak sah karena kita belum bersyahadat secara resmi di depan syahid. Berbeda dengan Abu Bakar, jelas bersyahadat di hadapan Nabi. Umar, Utsman, Bilal, Zubair, Tolha, semuanya bersyahadat resmi di hadapan Nabi. Lah kita kapan bersyahadatnya? Ya, jawabannya mudah. Jawabannya mudah sekali. Apa kira-kira? Anak-anak para sahabat, para tabi'in, bahkan Ibn Abbas, ya, kemudian Abdullah bin Zubair, kan bertemu dengan Nabi, tapi masih kecil sekali, enggak ada riwayat baca syahadat. Ya, dari sini kita tahu bahwa anak-anak itu masuk Islam, ya, sah dengan membaca syahadat kapanpun. Semua kaum muslimin pasti baca syahadat dan itu sah. Maka tidak ada riwayat anaknya atau cucunya Abu Bakar baca syahadat secara khusus, anaknya atau cucunya Umar bin Khattab baca syahadat secara khusus, enggak ada. Nah, mereka bikin-bikin ajaran sendiri bahwa kita semua disuruh baca syahadat. Dan anehnya kenapa mesti dengan mereka? Nah, ini anehnya, ya. Mestinya mereka kalau mau jujur, ya sudah, Anda cari orang yang menyaksikan syahadat Anda, tokoh atau siapa. Nah, ini tidak jujur. Ada maksud-maksud tertentu. Jadi harus bersyahadat di depan kami. Dan bukan cuma syahadat, tapi apa? Bayar. Ada uangnya. Ya. Jadi ujung-ujungnya, ujung-ujungnya di sini. Ya. Bukan sekedar syahadat. Ada sekian-sekian gitu. Bahkan berani berapa? Ada. Ya. Alhamdulillah makin hari makin sepi. Tahun 90-an ramai mereka. 80-an ramai mereka. Kontrakan-kontrakan. Ya, mereka bahas ini Indonesia negara kafir, Pancasila, Tauhid, begitu. Nah, satu-satunya jalan harus baca syahadat lalu keluar dari RI. Masuk ke NII. Baiat. Dan pura-pura mendatangkan pemimpinnya. Datang di situ pemimpinnya. Ini pejabat kita, ini atasan kita. Pakai dasi, pakai lengkap gitu. Saya pernah menyaksikan. Berbaiat dan mengucapkan selamat, Anda sekarang telah masuk sebagai warga negara Islam Indonesia. Hari ini, detik ini, negara RI yang togut itu kehilangan, saya di situ ada 6 ya yang baiat, kehilangan 6 warganya. Hari ini negara Islam Indonesia bertambah 6 warganya, ya. Padahal masih di Indonesia juga, masih di Jakarta juga, ya. Ini bodoh sekali. Maka yang ikut itu pembantu, ya, tukang beca, tukang ojek, ya, dibodoh-bodoh. Saya kira, alhamdulillah sepi. Makin sepi. Ya. Dan banyak yang Allah berikan hidayah ngaji sunnah. Ya. Saya kira di antara itu mah ada. Ya. Yang ketawa paling kencang enggak ada. Apa boleh istri memakai nama seorang suaminya di belakang nama istri tersebut? Tidak boleh. Ya. Mau wanita, mau laki-laki, dia harus membawa nama ayahnya. Fatimah binti Muhammad, bukan Fatimah Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan begitu terusnya. Apakah termasuk ghibah apabila menjelek-jelekkan seseorang di status BBM, Facebook, WhatsApp? Iya, sama. Kan dibaca orang, dilihat orang, sama saja. Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Hati-hati. Ya. Sama saja, bahkan mungkin ini lebih buruk. Kalau kita menggunjing orang dengan sahabat kita berdua, bertiga, ya sudah situ, bertiga. Tapi lewat ini bisa puluhan, bisa belasan, bahkan bisa ratusan orang. Ya, maka harus kita hindari. Allahu a'lam. Ya, itu saja kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Shallu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.